Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Tunggulah kau di sini, anak muda. Aku akan memanggil Ki Jalan. Heh, mengapa kau tidak memanggil Raden Sanjaya junjunganmu? Aku membiarkan diriku diikat ini adalah karena ingin bertemu dan membuat perhitungan dengannya. Jangan bersikap gila. Hukuman yang akan kau terima akan menjadi semakin berat, Nona. Akulah yang akan menghukummu, prajurit gila. Lihatlah. Tenaga apakah yang telah dipergunakan gadis itu? Adik Purbaya, sudahlah, lepaskanlah ikatanmu itu. Baiklah, Kajembaka. Pemuda itu pun berhasil memutuskan tali-tali yang mengikat tubuhnya. Hoi! Lepaskan, jangan biarkan mereka lari! Mengapa aku harus lari? Justru sekarang aku yang ingin menjaga agar buruanku tidak lari dari istana ini. Hoi! Sanjaya! Keluarlah kau! Keluarlah, aku ingin bertemu denganmu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kedua ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dibantu oleh Narto, Edi Juni, Herman dan Rifki, serta pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka yang sedang dalam perjalanan menuju kota raja dihadang oleh puluhan penduduk dari kota kecil yang ternyata adalah kota Lumudan. Penduduk kota tersebut hendak meminta pertanggungan jawab dari Raden Purbaya tentang pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di kota mereka. Dua orang pengawal kota tersebut memimpin gerakan dari para penduduk. Ayo, katakan, bukankah anak muda itu yang tadi malam membakar kuil dan membunuh pendeta dan penduduk kota ini? Hei, bicaralah. Jangan hanya berdiri mematung saja. Ayo bicara. Iya, bicaralah, Paman. Tapi sebelumnya, pandanglah saya baik-baik. Apakah benar saya adalah pembunuh itu? Apakah benar saya yang membakar kuil di kota ini tadi malam? Perhatikanlah baik-baik. Raden Purbaya maju lebih mendekat pada kelompok kecil penduduk yang tengah dijadikan saksi oleh dua orang pengawal kota Lumudan. Akan tetapi, beberapa di antaranya justru menjadi semakin ketakutan melihat Raden Purbaya mendekati mereka. Akan tetapi, salah seorang di antara mereka tiba-tiba melompat maju sambil berteriak menggeram marah. Mampus, kau pembunuh kecil! Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! lepaskan kau pembunuh keji. Bunuh kau. Kau harus mengganti nyawa kedua orang kakangku. Kukira kau bukanlah seorang pengecut anak muda. Lepaskan orang itu. Hadapilah kami pengawal utama kota Lemudan. Ayo. Paman, percayalah, kalian telah salah melihat orang. Adikku ini bukanlah pembunuh yang kalian cari. Apakah mungkin sekian banyak orang ini telah salah mata? Bersikaplah lebih cantan. Hadapilah kami. Jangan berkelit menghindar seperti ular licik. Hayo, lepaskan orang itu. Baiklah. Kubunuh kau. Hei, Rangku, mundur. Rangku, mundur. Tangkaplah pembunuh itu, Ki. Tangkaplah pembunuh itu, Ki Jambul. Dan serahkanlah padaku dahulu. Aku harus membalaskan kematian dua orang kakangku. Ya, kau menyingkirlah. Biar kami yang akan menangkapnya. Hei, Adi Colang, tangkaplah anak itu. Baiklah, kakang. Kami menyesal meninggalkan kota Lemudan tadi malam hingga terjadi peristiwa keji itu. Tapi dengan kami tangkapnya kau saat ini, tentu sebagian penyesalan kami terobati. Menyerah sajalah kau sebaiknya anak muda. Maaf paman, kami tidak merasa melakukan perbuatan keji itu. Bagaimana mungkin kami harus menyerah? Baiklah, jika demikian. Pantaslah anak muda itu berhasil membunuh para penduduk kota ini. Rupanya gerakannya memang sangat gesit. Aku khawatir Adi Colang tidak akan mampu menghadapinya. Berhati-hatilah Adi Colang. Pemuda itu cukup berisi. Hati-hatilah. Jangan khawatir kakang. Aku akan menangkapnya. Walaupun aku terpaksa melukainya. Raden Purbaya masih belum dapat menentukan sikap. Demikian juga Cempaka yang menonton di pinggir arena. Karena itu, Raden Purbaya hanya menghindar dan mengelak saja. Sejurus pun, ia tidak melakukan serangan balasan. Sampai akhirnya, ketika lawannya bertindak terlampau jauh, dengan mencabut golok, Raden Purbaya mulai melayani dan mendesaknya. Raden Purbaya berhasil menangkap golok Ki Colang dengan dua jarinya. Ki Colang berkutat beberapa saat, tapi tidak juga berhasil melepaskan goloknya dari jepitan dua jari Raden Purbaya. Tapi laki-laki yang ternyata cukup memiliki pengalaman itu tidak kehabisan akal. Dengan tiba-tiba, ia melancarkan tendangan ke arah pinggang Raden Purbaya. Karena itu mampu menerima tendangan Adi Colang tanpa berkeming. Aku harus membantunya. Terima kasih kakang Jambul. Marilah kita kebong anak setan ini Adi Colang. Mari. Adi Purbaya, pasukan Galuh agaknya datang. Oi, awas. Jangan sampai pemuda ini lolos. Heh, siapa yang akan lari? Kita tunggu saja. Ki Jambul, apa yang telah terjadi di sini? Kami berhasil menemukan pemuda yang semalam telah membakar kuil dan membunuh pendeta dan penduduk kota ini. Anak muda, engkaukah yang telah melakukan perbuatan keji itu? Aku tidak tahu menahu dengan semua yang kalian tuduhkan. Bebaskanlah kami, Tuan Prajurit. Begitu mudahkah? Siapakah kalian ini sebenarnya? Heh, ketahuilah, adikku ini adalah Raden Purbaya, putra mahkota dari Kerajaan Karangsedana. Bagaimana bisa kalian sembarangan menuduhnya? Raden Purbaya. Siapakah nama dari pembunuh keji itu? Siapa nama pemuda keji yang telah membakar kuil suci di kota ini? Bukankah banyak dari kalian yang mengetahui? Raden Purbaya, pembunuh itu mengaku sendiri bernama Raden Purbaya. Dan jelas-jelas kami melihat sendiri bentuk dan wajahnya. Setan! Agaknya kalian semua berkomplot untuk menyudutkan kami. Raden, marilah kita hadapi mereka semua. Akan aku beri hajaran komplotan pembunuh kejam dari Galuh ini. Aku yakin mereka ini dan semua ini telah diatur oleh Sanjaya pembunuh biadab itu. Setan, mulutmu kotor. Hei, Ki Jambul, menyingkirlah. Pemuda ini memang seharusnya diurus oleh kerajaan. Dari kata-katanya semakin menjadi jelas bahwa dialah pembunuh keji itu. Ayo prajurit, kepung dan tangkap kedua orang itu. Jangan sampai lolos. Ayo, majulah kalian semua. Akan kubuat kalian menyesal telah menunduk dan mempermainkan kami. Hup, tunggu kak. Kita menyerah saja. Menyerah pada kurcaci-kurcaci itu. Tidak ada Purbaya. Kita buat mereka untuk tidak mampu lagi berdiri. Bahkan tidak mampu untuk merangkak minta ampun. Aku tidak gentar, kak. Menyerah bukan berarti takut. Tapi justru aku ingin lebih cepat bertemu dengan orang yang kita cari. Tapi aku tidak ingin diperlakukan sebagai tawanan. Tahanlah dirimu, kak. Hei, prajurit, kami menyerah. Bawalah kami segera menghadap junjunganmu, Raden Sanjaya. Bagus. Jika kau menyerah, berarti kau adalah tawanan kami. Dan setiap tawanan dapat kami perlakukan sesuka hati kami. Tikus busuk. Hei, prajurit. Yuk, ikat kedua orang itu. Baik, tuan. Cempaka yang semula akan berontak segera mengurungkan niatnya melihat Raden Purbaya mengerdipkan matanya. Dengan menahan gejolak amarahnya, Cempaka memejamkan matanya dan membiarkan dirinya diikat oleh prajurit Galuh. Kedua tangan mereka ditelikung dan diikat. Kemudian dari pundak hingga ke bawah pinggang, dengan tali yang cukup kuat, tubuh mereka digulung erat dan kemudian... Naikkan mereka ke atas kuda dan berangkat! Tidak perlu. Ayo, naiklah ke atas kudamu, kak. Agaknya kau seorang pemuda yang hebat. Tapi sayang, kalian adalah anak-anak muda yang bodoh. Hah? Ayo, berangkat! Tunggulah kau di sini, anak muda. Aku akan memanggil Ki Jalan. Heh, mengapa kau tidak memanggil Raden Sanjaya junjunganmu? Aku membiarkan diriku diikat ini adalah karena ingin bertemu dan membuat perhitungan dengannya. Jangan bersikap gila. Hukuman yang akan kau terima akan menjadi semakin berat, Nona. Akulah yang akan menghukummu, prajurit gila. Lihatlah. Cempaka yang tidak dapat lagi menahan dirinya mengerahkan kekuatan tenaga saktinya. Dan sekejap saja, di hadapan pimpinan pasukan yang menangkapnya, tali-tali yang mengikat seluruh tubuhnya putus dan kemudian jatuh berserakan. Tenaga apakah yang telah dipergunakan gadis itu? Adik Purbaya, sudahlah, lepaskanlah ikatanmu itu. Baiklah, Kak Jembaka. Pemuda itu pun berhasil memutuskan tali-tali yang mengikat tubuhnya. Hoi! Kepung dan jangan biarkan mereka lari! Mengapa aku harus lari? Justru sekarang aku yang ingin menjaga agar buruanku tidak lari dari istana ini. Hoi! Sanjaya! Keluarlah kau! Keluarlah! Aku ingin bertemu denganmu! Ada apa ini? Bagus! Kau kini justru menggali kuburanmu sendiri dengan teriakanmu itu. Ada apa? Siapakah pemuda itu? Oh, Ki Jalan. Mereka adalah pengacau-pengacau kota Lumudan. Merekalah pembunuh keji itu, pembakar kuil suci. Apakah kau tidak salah menangkap? Ki Jalan, penduduk kota Lumudan menjadi saksinya. Dan pemuda itu pun telah mengaku bahwa dirinya adalah Raden Purbaya. Dan kedatangannya kemari untuk mencari dan membuat perhitungan dengan Tuanku Sanjaya. Benarkah semua yang dikatakan perwiraku? Benar. Kami datang untuk mencari Raden Sanjaya. Suruh dia keluar. Kami ingin menyelesaikan persoalan kami. Dengarlah, Paman Jaran. Mungkin kami salah. Tapi kami harap Paman memberitahukan kedatangan kami. Tidak mungkin, Adik Purbaya. Rencana bergambar Garuda Emas ini menjadi buktinya. Dan kedatangan kita yang disambut dengan sikap bermusuhan tidak dapat dipungkiri lagi. Ayo, beritahu Sanjaya. Aku ingin bertemu dengannya. Katakan, aku Cempaka ingin bertemu dengannya. Kedatangan kalian, maksud yang kalian utarakan, terlalu mencari-cari. Junjungan kami tidak tahu menahu tentang malapetaka yang terjadi di Karang Sedana. Sudahlah, Paman. Kami tidak ingin banyak bicara. Semuanya akan menjadi jelas dan jernih jika Sanjaya keluar menemui kami. Maaf, junjungan kami saat ini tidak berada dalam istana. Dan untuk kelancangan kalian, kami terpaksa menahan kalian di sini. Dan kami akan mengadili kalian dan menyelesaikan persoalan ini sekembalinya junjungan kami. Ah, ayo, tangkap kembali anak muda itu. Hah, boleh kalian coba. Serang, dan tidak perlu ragu untuk melukainya. Aku harus membantu para perwiraku itu. Anak muda itu terlampau tangguh untuk dihadapi mereka. Tidak ada artinya kita melayani mereka. Mari kita cari saja Raden Sanjaya di dalam sana. Kau benar, Adik Purbaya. Marilah. Raden Purbaya dan Cempaka melenting tinggi dan kemudian melesat menuju pendopo istana. Akan tetapi, belum sempat ia tiba di dalam istana, sebuah bayangan melesat dan kemudian menghadangnya dengan mengayunkan pukulan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang dialami oleh Raden Purbaya dan Cempaka di Istana Galuh? Apakah mereka berhasil bertemu dengan Sanjaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokot bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.